malam mengenakan tidur pandang habis makan kekenyangan asik tiang listrik jadi sasaran konang koneng ya klonang kloneng kutuliskan surat cinta esok pagi ku kirimkan. Ternyata suratku tak sampai, ternyata perangku salah matre, ternyata kembali ke rumah akhirnya ku baca saja. Ayo ma, aku masih goblok ma, Franco salah matre ma, ampun pemerintah. Tiang listrik jadi sasaran konang koneng, ya konang koneng kutuliskan surat cinta esok pagi ku kirimkan. Ternyata suratku tak sampai, ternyata perangku salah matre, ternyata kembali ke rumah karena nasib gue kali. Buat beli perangko mak, itu mama stres jatuh.